Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita sampai mana Abdurrahman? Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, kalau enggak salah itu ya. Ya. Nah, kita sampai pada perkataan mualif wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Ya. Sudah. Nah, kelewat ya. Ini afwan ya. Antum nanti mintain rekamannya. Lumayan. Antum kenapa bukunya tuh? Hilang jadinya halamannya. Astagfirullah. Jadi hilang betul, enggak ada halamannya. Astagfirullah. Oh, dicoret-coret lagi. Ya, ke depannya ya, lihat buku. Ya, pertama lihat daftar isi. Dan antum kalau ke Al-Wadi, boleh itu buka plastik. Anak kalau ke Al-Wadi itu enggak ada anak beli itu. Masih plastik mulus itu enggak. Pasti anda buka. Ya, Bu Musa anda buka ya. Anda lihat. Kalau ada reject, dapat yang reject kan repot. Balikinnya satu. Kita ditambun loh. Balikin ke Al-Wadi satu buku doang. Ya, enggak baca deh. Tempat dal sini. Ya, Syekh Abdul Rahim. Wa antusriku billahi ma'alam yinazzubi sultan. Wa harrama wa an ta'budu ma'allahi ghair, apa i'rabnya ghair di sini Mas Hafid, apa i'rabnya ghair Abdul Samad, apa i'rabnya ghair Pak Imam, apa i'rabnya ghair lah, apa i'rabnya ghair di sini Uzaifah, maf'ulun bi, maka ghairuhu. Mana amilnya? Ta'budu. Ta'budu menyembah siapa? Ghairuhu. Ya. Jadi makna wa antusyriku billahi, yang diharamkan engkau berbuat syirik kepada Allah, malam yunazzil bihi sultana. Apa yang Allah tidak turunkan keterangan sedikit pun padamu. Ai wa harrama, Allah mengharamkan an ta'budu, engkau Allah mengharam, dia mengharamkan kalian beribadah ma'allah, ghairuhu ma'allah. Kalian beribadah kepada selainnya di samping kalian beribadah kepada Allah. Terus ah wa tataqarrabu bi ayyi lai law'in mudafun ilaih al ibadati na'am nah. An yukhlisa qalbahu wa yuslima wajhahu wajhahu lillahi an tattakhidu iya oh ya udah dah awliya'a yusarri'una lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihi apa irabnya lafaz jalalah sini Husain apa irabnya Pak Adri, lafaz jalalah? Fa'il. Siapa yang tidak mengizinkan? Allah. Terus? Dah cukup ya. Ya, Fi, tanggung. Fi. Naam, cukup. Ya. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana qala ta'ala, kata Ibnu Taimiyah. Ya, kata Syekh Muhammad Khalil Haras, Allah dia mengharamkan kalian beribadah kepadanya, ya juga kalian beribadah kepada selainnya. Ya. Wa tataqarrabu tatafa'al. Ya. Tafa'ala ya tafa'alu, tatafa'al. Wa tataqarrabu, dan kalian mendekatkan diri ilaihi kepadanya, ya bi ayyi nau'in, dengan segala bentuk, min anwa'il ibadati, ya, dari segala jenis ibadah, wal qurbat, dan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepadanya, kepada Allah, kita gunakan itu. Semisal kita beribadah kepada selain Allah dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, dengan ya hal-hal yang di situ dari berbagai macam jenis ibadah, semisal doa. Nah, apa wajib istidlal? Ya, apa dalil doa adalah ibadah, sini Husain? Pra kajian usul salasan antum kan? Apa dalil doa dan ibadah? Doa wal ibadah. Nah, santai. Doa adalah ibadah. Ini sorry. Baik. Wan nadar. Apa nazar, dalil nazar adalah ibadah sini? Para ulama mengatakan hukum asal nazar adalah makruh, enggak boleh. Tapi ternyata jadi boleh. Apa dalil nazar adalah ibadah sini, Pak Imam? Usul salasah, ada usul salasah. Hah? Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ya Allah memuji, yufuna bin nadar. Mereka menunaikan nazar, dan mereka takut pada satu hari yang azab Allah itu, ya kana yauman kana syarhu, yang syarhu kejelekannya, azabnya mustatir, merata. Mana wajhul istidlalnya Pak Adri, kalau ayat ini menjadikan nazar adalah ibadah? Ya, yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarhu mustatir. Wajhul istidlalnya apa? Sisi pendalilannya Pak Adri, nazar adalah ibadah. Huzaifah. Syekh Utsaimin menyebutkan isyarat usul salasah. Apa? Lah, Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar. Berarti kalau dipuji berarti Allah mencintai. Kalau dicintai, kembali ke definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah di kitab beliau Risalah Al-Ubudiyah. Apa itu definisi ibadah menurut Ibnu Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah? Dikutip pula oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di Fathul Majid dan lain-lain. Apa definisinya? Ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah az-zahirah wal batin. Ahsan. Ya, apa itu ibadah? Ismun jami', sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullahu wa yardah, bagi segala hal yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Minal aqwal wal af'al, baik berupa perkataan, perbuatan, adh-dhahirah, perbuatan, perkataan yang nampak, wal batinah, maupun perbuatan dan perkataannya tidak nampak. Ini adalah ibadah. Berarti ini dipuji Allah, berarti Allah cintai. Berarti ini adalah ibadah. Ini. Antum kalau ditanya sama orang-orang, mana? Kok nazar adalah ibadah? Dalil itu doang, para ulama nyebut hukum asal nazar adalah makruh. Nah. Baik. Kemudian zabah. Zabah ini jelas ya. Dalilnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin man zabaha li ghairi llahi fahuwa faqad asyrak, ya. Wal khauf, khauf jelas ya. Ya qul ya. Apa dalil khauf adalah ibadah sini? Ya. La takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya. Wa khafuni takhta kepadaku. Waraja, wanahwi harapan, dan yang lainnya, ini antum bisa ulang lagi ya, di murajaah lagi di usul salasah. Mimma yajibu ayyukhlisa fihi al-abdu qalbahu. Ya, dari, dan yang lainnya, dari hal-hal yang mewajibkan seorang hamba untuk yukhlisa, memurnikan qalbahu, qalbunya fihi, pada masalah ini. Wa yuslima, dan dia hanya menyerahkan wajahnya Wajahnya maksudnya dia hanya menghadap kepada Allah dalam hal ibadah. Ya. Dia hanya menghadapkan dirinya pada Allah dalam ibadah, lillah kepada Allah. Inni wajahtu wajhiya lillah, ya, lillah gitu kan. Illadzi fatara as-samawati. Inilah orang yang al-hanif. Apa makna al-hanif? Al-muqbil ala Allah wal mu'rid an siwahu. Yang hanya menghadapkan diri dia kepada Allah dan berpaling dari selainnya. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah. Wa harrama an tattakhidu. Kalau ya takhidu enggak cocok karena tadi maknanya wa harrama an ta'budu. Ya, di awal syarah apa? Di buku antum apa di awal syarah? Ta'budu berarti wa haram hanya kan ma'tuf. Ma'tuf ala jumlah. Kan tadi wa harrama an ta'budu, kok sekarang wa harrama an tattakhidu? Harusnya wa harrama an tattakhidu. Gitu. Ini harusnya. Dan tak iya. Maktubnya jelas di sini. Bukan gaib, mukhatab. Antak budu juga. Dan dia mengharamkan juga kalian menjadikan min duni selainnya selain Allah Subhanahu wa taala aulia, wali-wali. Ya, yusyri'una lahum minad-din, yang wali-wali ini memberikan syariat bagi mereka agama-agama. Malam ya'dam bihillahu. Agama syariat-syariat yang Allah tidak mengizinkannya fi ibadatihim, dalam peribadatan mereka, wa mu'alatihim, wa mu'amalatihim, dan juga muamalah-muamalah mereka. Nah, terusin. Tafadhol, diterusin di sini. Ya, Pak Imam. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab pada ahbar dan ruhban, pada pemuka agama mereka dan ahli ibadah mereka. Haitsu, yaitu tatkala ittakhaduhum arbaban. Tatkala mereka, wawnya, waw itu waw fa'il, itu ahlul kitab, humnya itu ahbar ataupun ruhban. Itu tatkala mereka menjadikan ahbar maupun ruhbannya arbaban sebagai rob-rob min dunilah selain Allah fit tasyri', dalam hal pensyariatan. Fa halu ma haramallah wa haramu ma ahalallah. Maka ya, mereka ruhban dan ahbar ini menghalalkan apa yang Allah haramkan dan ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini kan ketika turun ayat ini ya, Adi bin Hatim, sahabat Nabi yang mantan Nasrani, sempat ini ya, Rasulullah enggak demikian. Kata Nabi, bukankah tatkala ya, ruhban, rahib mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka umatnya mentaatinya? Nah, tilka ibadatuh. Itulah bentuk peribadatan mereka kepada rahib-rahib tadi. Fattaba'uhum fi dhalik. Wa qawluhum, lanjut ke imam. Qaidun, itu adalah qaidun khobar. Khobar dari qaulu. Qaidun. Qaidun itu apa? Qaid. Kila ada qaid, ikatan. Ukut. Ya, akot. Qaid, ikatan. Ma ubida. Gak cocok abdu dong. Maka segala yang diibadahi, gitu. Ana enggak kecoret nih buku ana, enggak kelihatan. Apa itu? Ittaba ya. Au uti'a, ditaati dong. Atau ayuti'u uti'a. Ya, binaan majhul. Qad fu'ila bihi. Kita artikan dulu. Dan firman Allah, malam yunazzil bihi sultana. yang Allah tidak turunkan terkait kesyirikan tersebut sultanan, keterangan. Itu qaidun, itulah ikatan, firman Allah ini adalah ikatan li bayanil waqi', untuk menjelaskan waqi' yang terjadi. Itu qaidun mutlak disebutnya. Qaidun mutlak, ikatan mutlak. Ya, fa inna kullama ubida, maka segala yang diibadahi awit, diibadahi masa awit taba atau yang mengikuti awit tubi'a berarti. Ya. Ya. Enggak cocok kalau awit taba'a. Karena ubida, karena segala yang diibadahi atau diikuti au uti'a, atau yang ditaati, tubi'a. Anda kecoret soalnya enggak kelihatan. Min dunillah selain Allah qad fu'ila bihi dzalika min ghairi sultan. Maka sungguh telah dilakukan pada perbuatan tersebut ya tanpa sultan, tanpa dalil. Ya, lanjut dibaca sini Abdul Somad. Lulululul. Ah, bila ilmin. Aik, kulu khairin. Ba itu bukan ya. Nah. Ujatin. Karena bi kafnya tasbih jarrah. Ma asbatahu. Au isbati. Masya Allah, ini berat ini ya. Ini berbuat syirik ya, disamakan oleh syekh di sini. Wa ammal qawlu bila ilmin, adapun berbicara tentang Allah tanpa ilmu, bahwa babun wasi'un jiddan. Ini bab yang sangat luas. Yadkhulu fihi kullu khabarin anillah bila dalilin wala hujjatin. Maka termasuk dalam masalah ini adalah setiap kabar tentang Allah tanpa dalil, tanpa hujjah. Seperti apa? Kanafi ma asbatah. Seperti menafikan apa yang Allah tetapkan. Au isbati ma nafah. Atau menetapkan apa yang dia Allah nafikan. Awil ilhadi. Atau menentang, menolak fi ayatihi. Pada ayat-ayatnya, bitahrif. Walaupun dengan tahrif. Memalingkan makna ke makna yang lainnya. Awit ta'wil. Dan wat ta'wil. Dan mentakwil. Masya Allah. Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini berbicara tanpa ilmu. Tapi bicara ilmu tanpa mereka di sini mimbar bi ta'wil. Bukan mimbar bi ya bila ilmin al-mutlak. Bukan. Ya, kalau Jahmiyah betul-betul bila ilmin. Kalau Asy'ariyah Maturidiyah mimbar bi ta'wil. Yang di situ nanti mereka berbicara salah. Ini kan dosa ini kan. Kul harra kul ya harrama rabbi innama harrama rabbi al fawahish ya ma dhahira wa batan wal ism wal baghi bi ghairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ya wa an taqulu ala allahi apa namanya ayatnya ma la ta'lamun, apa yang tidak kalian ketahui. Ini Asy'ariyah Maturidiyah tanpa ilmu kan. Nah, dan urusan mereka itu wahisabuhum ala Allah. Ya, diserahkan pada Allah. Terus lanjut gantian antum, Mas Hafid. Qala al-Alamah bin Qayyim. I'lamil muwaqqi'in. Fil futya wal qada'i waj'alahu min a'dali al-haqqamati bal ja'alahu fil martabah Nah, ya Ibnu Qayyim, al-Alamah Ibnu Qayyim berkata di kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in, ya Allah mengharamkan al-qaula 'alaih, berbicara tentangnya, tentang Allah tanpa ilmu fil futya dalam hal fatwa wal qada dalam hal memutuskan sebuah hukum. Ya futya fatwa. Wa ja'alahu min a'dhamil muharramat, dan Ibnu Qayyim menjadikan bab ini, bab bicara tanpa ilmu, sebagai salah satu dari hal-hal yang paling besar diharamkan. Bahkan beliau menjadikannya pada martabah yang tertinggi darinya. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna maharrama rabbil fawaish ma dhahara minha wa batan. Katakanlah, Rabbku mengharamkan fawahis. Dimulai dari yang kecil dulu, al-ayah. Ya, terus lanjut, Husain. Baca cepat. Dan Allah mentertibkan, mengurutkan hal-hal yang diharamkan ini empat maratib, empat tahapan. Terus, dan Allah memulai dengan yang paling ringannya, yaitu apa? Fawahish, kekejian. Terus, wasanna, tasdid. Dan Allah menjadikan yang kedua, jangan sana ya, sana beda artinya nanti. Ini mesti sana. Dan Allah menjadikan yang kedua dengan yang lebih berat keharamannya dari yang pertama tadi. Wal ismu wa zulm. Terus? Sallasa. Sallasa lima huwa. A'damu tahriman min huma wa wasyirku bihi subhanahu. Suma rabba abima huwa a'damu tahriman min dhalika kullihi. Kemudian Allah menjadikan yang ketiga, ya, yang dia lebih besar keharamannya daripada yang keduanya tadi, daripada fawahish dan juga ism dan zalimana, ya, yaitu apa? Syirik. Summa rabba'a. Kemudian Allah mengempatkan yang lebih besar lagi keharamannya min zalika kullih, dari semuanya tadi, yaitu apa? Wa huwal qawlu alaihi bila ilmi, yaitu berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa hada ya ummu al qawla, maka ini mencakup perkataan alaihi subhanahu wa ta'ala tentang Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmin, tanpa ilmu, bi asma'i wa sifatihi, pada nama sifatnya, wa af'alihi, pada perbuatan-perbuatan Allah, wa fi dinihi, pada agamanya, wa syar'ihi, dan agamanya. Na'udzubillahi min qaul bila ilmin. Na'udzubillahi min al-qaul ala Allah bila ilmin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.